mengundang rasa menyulam siksa fitnah bersengketa jadi mainan manusia lari dari ajaran agama suci memilih haluan bermusuhan petunjuk iman disisihkan bukan lagi rujukan nikmat keamanan dunia gersang sekali.